Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah salam tasliman kathira ba'd. Udhkur ya Hamzah al-ahruf allati ta'mal amala laysa. Ma in ya ma in la la ta misalu ma al-amilah amala laysa. Ma Zaidun qa'ima. Ya. Misalu in ta'mal amala laysa. In Zaidun qa'ima atau kama qala syair in huwa mustawlin illa ala. Ya, in huwa mustiwan, in huwa mustawlin ala ahadin illa ala ahadil ala adhafil majanin. Wa mithalu i'malu la amala laysa. Ya la rajulun afdala minka. Wa mithalu amalu la ta'mala laysa. Wa la tahina manas. Wa madha qala an-nazim fiha, yani fil arba'ah. في النكرات أعملت كليس لا وقد تللات وإن ذا العمل وما للات في سوى حين عمل وحيث ذرف إفشا والأقص قلب. أحسن. في النكرات أعملت كليس لا فهذا اسم النكرات يعمل كان لا seperti ليس وقد تللات وإن ذا العمل dan terkadang lata dan in pun ya datang atau mengikuti amalan ini. Wama lilata fi siwa hinin amal, dan tidak ada bagi lata pada selain hin amal. Wa hadfu dzirraf'i fasya wal 'aksu qal, membuang yang rafa itu menyebar dan lawannya membuang yang mansub itu sedikit. Sini fin nakirati u'milat ka laysa la, coba setelahnya asyraf di i'rab. Fin nakirati jar majur koli umilat muta'alliq umilat bi umilat ya umilat umilat filun madin mabniun alal fathi ya atta tau ta'nits kalaisa jar majur muta'alliq bi mahdhufin hal min la ya san bi mahdhuf hal min la harfu nafin ya qusida lafdhu. Apa i'rabnya? Naibul fa'il min umilat. Ya, san. Fi nakirati umilat ka laysa la. Pada isim nakirah diamalkanlah seperti amalannya laysa. Ada beberapa mazhab dalam masalah ini. Amalannya la atau tidak beramalnya? Ada dua. Yang pertama mazhab Jasin yang mengatakan apa? I'malu la amala laysa. Amala sudah kita sebutkan kemarin ya. Ya, syarat-syaratnya apa untuk dia bisa beramal? Anar ba isim wal khabar nakirotain. Ya, agar isim dan khabarnya nakirah. Yang kedua, ala takuna nafyu li jins. Ya, agar dia nas, ya. Agar la takuna nasan fi al jins, tidak secara mansus menunjukkan kepada penafian jenis. Kemudian ala taqaddam ma'mulul khabar. Ya, agar ma'mul khabar tidak boleh mendahului isimnya. Ya, terus ala taqaddam khabar. Ya. Ala yantaqid bi illa. Ala yantaqad bi illa. Ya, bi illa. Adapun mazhab orang-orang Kufah bagaimana? La beramal itu dia? Tidak. Ya, tidak beramal. Wa qad talilata wa indal amala. Terkadang lata dan in pun, ya, lata dan in pun mengikuti amalan ini. Eromnya bagaimana? Waqad tali lata wa indal amala. Qad harfu ta'lilin. Apa? Harfu? Taklil. Taklil, ya. San. Terus? Tali fi'il mudhari. Ya, dari apa? Madinya apa? Waliya yali. Ya. Terus? Lata fa'il. Ya, qusida lafdhu fa, qusida lahu fa'il. Fa'il, terus wa harfu 'athfin. Ya. In ma'thufun min lata. Ya. La ismun isyarah maf'ul bih. Maf'ul bih. Litali. Ya. Al-amal. Na'am. Ya. Al-amal sebagai apa? Na'at. Oh, na'at. Atau bayan. Atau bayan atau badal. Badal. Kalau na'at dia huruf musyak, bukan musyak yang bisa. Ikhwan. Ma madhhabu al-qaum fi in hal ta'mal amala laysa aw la ta'mal? Hal hunaka khilaf fi i'mali in amala laysa? Hah? Bagaimana terkait dengan amalnya in? Ada khilaf enggak? Hah? Ini padahal sudah kemarin. Ini biar lebih kuat tiga merojah kembali. Apa? Ya, Fiaki. Bagaimana, Fiaki? Dahaba basrin la ta'mal. Apa? Dahaba? Basrin. Kalau la ta'mal, dahaba la ta'mal. Dahaba aksarul basrin ala adami? La ta'mal. Ala adami al-amal. Ya. Kemudian, al-basrin kulluhum au aksaruhum? Aksaruhum. Ya, kebanyakan dari mereka tidak sepakat mereka semua bahwasanya in itu beramal. Terus wadahaba kufiyun madhabul kufah amala beramal amala seperti laisa. Amalannya laisa ya. Kemudian malah dua orang belakang kosong semua pulang di iya iya. Kemudian yang terakhir lata. Di mana lata bisa beramal? Mata ta'malu lata amala laisa? Hah? Kapan lata bisa beramal seperti amalnya laisa? Ya. Wa mali lata fi siwahinin amal itu. Tidak ada amalan bagi laita pada selain hin. Apa maksud ucapan beliau An-Nazim? Tidak ada amalan bagi laita pada selain hin. Apa maksudnya? Hah? Nah, ganti Hamzah. Ya. Ya. Maksud beliau di sini apa? Memungkinkan yahtamil? Ya, yahtamil. Ya. Memungkinkan dua makna. Yang pertama apa? Ya, tamil makna yain. Al-awal. Ya. Yang dimaksud dengan visi wahin adalah apa? Yani lafad lata saja. Atau ismi zaman bermakna lata. Bukan lafad lata, lafad hin saja. Ya kan? Yang dimaksud dengan si wahin, maksudnya lata hanya beramal pada lafad hin saja. Kemudian yang kedua? Isim zaman yang bermakna. Ya, ini maksud dengan hin adalah hin dan yang semakna dengannya dari isim-isim zaman. Yang beliau rujukkan mana? Yang kedua. Yaitu apa? Isim zaman. Isim zaman. Sebagaimana disebutin di dalam kitab apa? Kitab yang lain apa? Tafsil. Ya. Wa hadzu dzirfi fa syawal aksu qal. Hasan. Tadi belum dirab ya. Wa malila tafisi wa hinin amal. Sudah ya? Sudah. Coba dirab lagi. Wa ma lila tafisi wa hinin amal. Wa ma al-wawu ala hazma qabla. Apa al-wawu? Kelihatan qablanya sebelumnya jelas. Kalau belum jelas. Harfu ya. Lila ta lam harfu jarin. La ta kusida bihi lafzu isim majur. Fi harfu jarin siwa fi siwa jar wal majrur muta'alliq jar wal majrur muta'alliq singkat saja dengan bi amal ya amal iya hinin, siwa hinin mudhafun ilaih. Ya. Ya, siyam mudhaf hin mudhaf ila amal. Amal fi'il madhi mabni 'ala al-fath'i. Fi'il madhi. Ma, ada enggak amal fi'il madhi? Amila fi'il madhi. Oh, iya. Amalun. Amalun. Apa? Mudhari mu'akhar. Mudhari mu'akhar. Khabar, khabarnya mana? Wa ma lilata. Ya, lilata. Lilata. Ya. Wahadu. Al-bawu harfu atfin. Hadu. Mubtada. Marfu. Adrafihi. Dhammah wa mudhaf. Zi. Ismul isyarah. Mabni al-sukun. Fi mahali jarin mudhaf ilaih. Wahu mudhaf. Mudhaf. Oh, ismul isyarah mudhaf ada enggak? Enggak ada ismul isyarah. Dia ma'rifah. Ar-rafa' badala. Zi. Fasha. Fasha fi'il madhi. Fi'il madhi. Mabni al-fathi. Qadara. Ya, jumlah fi'liyah. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli rafin khabar hadf. Ya, wal aksu qal. Wal aksu qal. Al wawu harfu atfin. Aksu mubtada. Qal. Qal fi'il fa'il fi mahalli rafin khabar. Ya. Dian. Apa maksud wa hadfu dhir raf'i fasha wal aksu qal? Pada lata lebih sering dibuang isimnya yang marfu. Dan terkadang yang dibuang adalah khabarnya yang mansub. Kurang tepat. Orang tadi siapa? Pada lata. Iya. Isimnya. Oh, lata. Iya, iya. Pada lata. Terus? Isimnya yang marfu sering dibuang. Ah, iya, sering. Dan terus? Terkadang yang dibuang adalah khabarnya yang mansub. Iya. Wa hadzu dzirfi fasha. Iya. Pembuangan ya. Dzirfa yang rafa ini yaitu apa? Isimnya lata fasha itu yang menyebar, yang banyak digunakan. Wal aksu adapun lawannya yaitu apa? Membuang yang nasab itu sedikit ya. Contohnya apa? Para qiraah yang lain wala wala wala tahin. Ya, contoh yang ini pembuangan rafa, contohnya apa? Pembuangan rafa wala tahina manas. Wala tahina manas, i'rabnya bagaimana? Wala tahina manas. Wala harfu nafi. Lata harfu nafi. Lita. Lita ini kemudian hina. Hina. Hina khobar lat. Khobar lat. Terus masuk. Ya. Walam tasbihi al-fathatu zahir al-akhiri. Aina ismu lata mahduf. Takdiruhu walata hinu hina manas. Walata al-hinu hina manas. Wal-asuqal. Ya, contohnya apa? Al-aks. Wala tahinu manas. Wala tahinu manas. Ada enggak kira'ah yang seperti itu? Ada. Ada. Wala tahinu manas. Kira'ahnya siapa? Isa. Hah? Isa. Isa. Ya. I'rabnya bagaimana kalau rafa? Wala tahinu manas. Ya. La tahinu manas. I'rabnya? Wala ta harfu nafi. Hinu. Ismuha. Manasin mudhaf ilaih. Ahirun. Waha mudhaf. Manas mudhaf ilaih. Ya. Khabaruha mahdhuf. Takdiruhu. Takdiruhu. Hinan lahum. Ya, lahum. Lahum. Ataupun lahu. Muta'alik dengan apa? Ya, mahdhuf takdirnya. Kain. Ya. Walata hinun lahum. Ya. Ataupun kainan lahum. Kainan lahum. Khabarnya jar majrur yang muta'alik dengan yang mahdhuf kain, sama-sama mahdhuf juga ya. Mana dirafi, mana yang mana, yang mana wa hadhu dirafi, dirafi arafi hadha ja ta'tafayan dari zi ism isyarah. Kemudian kakana kada wa asa laki nadar. Ya di Arab. Kakana jar majur. Gimana sahib? Oh iya iya. Tadi yang tuh sebut isim isyarah sih ya. Makanya keliru kalau isim isyarah. Kemudian di Arab setelahnya apa? Sebagai mudhaf ilaih. Ya jangan isim isyarah harus ya. Ya. Mana? Wa hadzu dzirfi berarti sahibi rafa' maknanya. Yaitu apa? Sahibi rafa'. Dzinya sahib ya. Ya berarti mudhaf ilai raf'inya. Mudhaf ilai. Tadi di i'rab dzi isim isyara kemudian raf'nya mudhaf ilai. Hingga ngepas. Ya kalau mudhaf ilai ya dzinya tadi. Asmaul khamsah. Ya wa hadzu dzi dia mudhaf majrur wa alamatu jari al ya ni apa? Al kasrah. Arfa' mudhaf ilai. Apa namanya? Wahadu zirrofa. Fasha. Membuang. Zirrofa. Apa berarti? Zirrofa apanya? Ya isimnya. Ya. Zirrofa. Sahibu rofa. Itu apa? Isimnya lata. Ya. Ya. Kakana kada wa asalakin nadar. Ya. Kakana jar majur. Muta'alik. Muta'alik mimadufin. Khabar muqaddam. Kada. Kada qusida lafdhu mubtada wa akhar. Ya. Yeah. Terus wa asa wa wa'taf asa ma'taf ala kada. Ya. Yeah. Lakin harfu istidrak. Kemudian la sukun. Terus la mahna al-rab. Nadar fi'l madhi. Kemudian la fathi la mahna al-rab. Wa sukina lil waqf. Ya. Yeah. Ghairu fa'il li nadar. Marfu wa la ma taraf fihi dhamma zahira ala akhirih. Ahwa مضاف فيه. هو مضاف مضارع مضارع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره yeah. لهذين جر مجرور خبر خبر لهذين متعلق ب متعلق بخبر yeah. خبر حال حال من فاعل ندر yeah. سن أبا معناه كان كذا وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر كذا itu seperti karena kada dan asa kada dan asa seperti karena ya terus lakin tetapi jarang selain mudore ya tapi jarang khobara ya. Selain mudore pada dua ini ya. Yaitu ya. Kada dan asa ya. Hanya saja ghair mudore ya selain mudore ya khobarnya untuk dua fiil ini jarang ya. Jarang dua fiil ini khobarnya selain apa? Mudhari' itu mudanya. Ya. Ya, selainnya. Dimadha kada asa wa akhwatuha tusamma af'ala al-muqarabah ma anna fiha laysat di makna al-muqarabah. Kenapa? Disebut muqarabah. Padahal maknanya tidak semuanya muqarabah, ya kan? Kenapa? Disebut af'al al-muqarabah. Hadil af'al ma'ana fiha ma laisat di makna al-muqarabah. Kenapa? Qurbul wuku. Hah. Liru. Ganti. Tebak-tebakan nanti. Kenapa? Min babit taghlib. Ya, min babit taghlib. Ya, taghlib. Ya. Ghalibnya atau yang lain apa? Tasmiyatul kol bismil ba'd gitu. Ya, san. Kemudian yang qasim hadhil af'al ila salasati aqsam. Udzkurha, sebutkan yang pertama. Al-muqarabah. Ya. Ma dalla ala al-muqarabah wa hiya kada terus aushaka terus haro karaba ya makna muqarabah apa ma makna muqarabah hah ah kaki makna muqarabah apa dekat terjadinya terus aqruba ma'nahu ya terus cukup tahla wukuhi. Ya, baca. Qurbu wukuhi. Al-qurbu ma'nahu. Dekat terjadinya. Atau dekat maknanya. Wa ini sahala wukuhu. Meskipun terjadinya itu mustahil. Ya, mustahil. Wasani. Al-qismasani. Ya, af'al raja atau madal 'ala raja. Ma makna raja? Wa tatam wa tam. Ya, wa tam'uhu fi wuqu'ihi. Ya. In kana mahbuban aw isfaquhu kana mahdhura. In kana mahdhura san. Ya. Yang kedua, apa yang menunjukkan kepada raja, harapan? Contohnya apa? Contohnya asa haro ikhlaulaqo. Asa haro ikhlaulaqo. Raja, yaitu raja al-mutakallim, harapan mutakallim agar sesuatu itu terjadi apabila sesuatu tersebut adalah sesuatu yang disukai. Ya. Tapi kalau sesuatu yang kalau sesuatu tersebut adalah apa? Mahdur, tidak disukai, maka ini isyfaq. Ya, apa makna isyfaq? Rasa apa? Cemas. Cemas ataupun kekhawatiran, ya. Seperti apa? Contohnya asa Zaidun an yahlik. Ya, an yahlik. Ya. Jangan-jangan Zaid binasa. Ya. Ini juga sama. Ada harapan, cuma harapan yang berisi isyfaq, ya. Kemudian asalis madalla ala insya. Madalla ala insya. Ma ma'na insya? Yuqul asyru. Asyru, ya, permulaan dari segala sesuatu. Contoh-contohnya apa? Tawfiqa. Tawfiqa. Akhadha. Akhadha. Ja'ala. Ya. Wahabba. Terus? Habba, qaruba, qawma. Dan masih banyak, ya. Ya, kemudian kita ulangi kemarinnya. Ya, ternyata jelas kemarin kan. Kurang perhatian. Wahada muraduh tadi. Kita baca dari lakin itu halaman 299. Lakin nadara ila akhirih. Wahada muraduh, saya ulangi, wahada huwa muradul, huwa muradul musannif fi qawli. Inilah ini maksud dimaukan oleh musannif dengan ucapannya lakin nadara. Hanya saja jarang ila akhirih. Lakin fi qawlihi, hanya saja pada ucapan beliau ghairu mudhari', ada iham, ketidakjelasan. Ada kesan gitu, ada kesan yang salah gitu. Auhama yuhimu iham, ada kesan. Kesan yang salah. Fa innahu yadkhul tahta, karena ucapan beliau ghairu mudhari', ini masuk di bawahnya isim. Ya, kemudian dharaf, jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah selain mudhari'. Walam yandur maji'u hadhihi kulliha khabaran an asa. Ya, padahal tidaklah yandur, tidaklah jarang. Maji'u hadhihi, datangnya ini semua sebagai khabar bagi asa dan kada. Tidak semuanya, jarang gitu loh. Dari isim, dharaf, jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya selain mudhari'. Tidak semuanya bisa dikatakan jarang menjadi khabar bagi apa? Kada dan ya, asa dan teman-temannya. Balil ladzina dara, tapi yang jarang itu hanya bisa diterapkan pada isim saja. Jarang. Ada tapi jarang. Adapun selain itu, dari dorof, jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, yang fi'ilnya selain mubarak, tidak ada gitu. Tidak ada, bukan jarang. Wa mahadhi, adapun ini semua selain isim, lam yusma', tidak ada, belum pernah didengar datangnya sebagai khobar bagi dua fi'il ini. Yaitu apa? Kada dan asa. Tidak ada gitu, selain apa? Isim tadi. Tapi ucapan beliau kan memunculkan iham, kesan tadi yang tidak benar. Ya. Itu apa? Ucapan beliau, kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in. Umum kan? Selain mudhari', sebagai khabar bagi fi'il ini. Selain mudhari'in banyak. Ini kan? Isim, ya ini bisa diterapkan isim. Yang lainnya dharaf, jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ini bisa diterapkan. Kenapa enggak ada? Bukan jarang itu. Ya, bukan jarang, tapi enggak ada. Kemudian wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kara al-amru fi 'ukisa. Sudah dibaca sedikit ya? Belum. Gimana? Jadi ucapan beliau seperti kana ataupun kada dan asa seperti kana. Hanya saja bedanya jarang gitu. Jarang khobar keduanya, kada dan kana ini selain mudhari'. Padahal ini mau kan cuma satu, ya, itu isim saja. Tapi ucapan beliau selain mudhari' kan umum tuh. Mencakup dharaf, jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah selain fi'il mudhari'. Ya, kalau pada isim jelas jarang, tapi ada. Tapi pada selain isim tadi dharaf, jar, majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ini juga kan sama selain mudhari', tapi enggak ada gitu. Enggak didengar, bukan jarang. Jadi nadar ini cocoknya diterapkan hanya isim saja. Yang selainnya ya tidak pas. Karena enggak ada gitu. Kalau nadar jarang kan ada enggak? Jarang ada enggak jarang? Ada. Ya. Adapun selainnya bukan jarang tapi tidak ada gitu. Ya, paham ya? Tidak ada. Ya. Semuanya tadi. Bahkan walam yandur tidak jarang datangnya. Ini semuanya sebagai khobar bagi asa dan kada. Bal, dicurikan di sini. Balil ladzi nadara, bahkan yang jarang adalah majil khobar isma. Datangnya khobar keduanya dalam bentuk isim itu yang jarang. Jadi bisa diterapkan hanya pada isim gitu. Ataupun pada selainnya dharaf jar majrur, ya tidak bisa dikatakan jarang, enggak ada. Enggak ada. Wa ma hadhi, ataupun ini semua selain isim, lam yusma' maji wa khabarun an hadain. Belum pernah dengar dari lisan Arab datangnya. Ya, itu semua sebagai khabar bagi dua fi'il ini. Paham kan? Wa kaunuhu biduni an ba'da 'asa nazrun wa kada al-amru fihi 'ukisa. Keberadaan khabar. Ya. Khabar apa? Kana dan akada dan 'asa. Keberadaan khabarnya tanpa an ba'da asa nazrun, itu apa? Nazrun, jarang. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun. Keberadaan khabar tanpa an setelah asa, maksudnya khabarnya asa tanpa an, itu nazrun. Apa nazrun? Jarang. Ada enggak kalau jarang? Ada gitu. Tapi jarang. Wa kada al-amru fihi ukisa, sedangkan pada kada ya, al-amru fihi ukisa, ya, perihalnya berlawanan. Maksudnya apa? Iya. Khabarnya seringkali atau banyak bergandengan dengan? Bergandengan atau tidak? Ya. Berarti kebalikannya, yaitu kebanyakan khabarnya kada itu kosong dari an. Iya. Kosong dari an. Jarang kalau khabarnya kada bergandengan dengan an. Kebalikannya. Ai iqtiranuhu iqtiranu khabari asa bi an katsir, maksud ucapan beliau adalah pergandengannya khabar asa dengan an itu banyak. Banyak. Oh ya, kemarin sudah kita baca ya. Bagaimana dengan kritikan mereka sebagian ahli nahwu yang ketika kita katakan asa zaidun an yaqum, asa zaidun an yaqum, berarti kita telah mengkhabari zat zaid dengan apa? Makna an yakum. Ini kan tidak boleh. Yaitu apa? Kalau dikatakan asa zaidun qiyaman, boleh enggak? Enggak boleh kan? Jawabannya bagaimana? Ada berapa jawaban kemarin? Ada 4. Yang pertama menakdirkan apa? Mudhaf sebelum isimnya. Berarti apa? Kalau sebelum isimnya ditakdirkan asa amru zaidin, ya, qiyam. Asa amru zaidin qiyaman. Ya. Atau ditakdirkan mudhaf sebelum khabarnya, yaitu apa? Asa zaidun sahiba qiyaman. Kalau tadi ya kita takdirkan mudhafnya sebelum apa? Isim, yaitu amr. Berarti amr itu makna atau zat? Ya, makna. Kita mengkhabari ya. Zat untuk zat apa? Makna untuk makna. Qiyam kan makna untuk makna lagi. Pas kan? Ya. Kemudian kalau kita takdirkan mudhafnya sebelum apa? Khabar itu sahiba qiyamin, maka kita mengkhabari dengan zat untuk zat, maka ini pun cocok, selaras. Kemudian jawaban yang kedua apa? Ditakwil kepada sifat ya. Asa zaidun an yakum ditakwil bukan kepada masdar tapi kepada apa? Sifat. Berarti apa? Asa zaidun qaiman. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga ya, dibiarkan apa adanya maknanya. Untuk apa? Mubalaghah. Seolah-olah Zaid itu adalah masdar ini. Ya. Seperti Zaidun Adlun. Ya, itu mubalaghah. Kemudian, kemudian tiga jawaban ini kita terapkan. Untuk setiap masdar yang jatuh sebagai khobar, sebagai sifat, sebagai hal. Jawaban ini. Kalau antum dapat ya ada masdar jatuh sebagai khobar. Apa sebagai apa lagi? Sifat atau sebagai apa lagi hal, maka antum takdirkan pilih salah satunya. Ya. Kalau antum mau kan Zaidun Adlun adalah orang yang adil bukan mubalaghah, ya berarti ditakdirkan apa? Sifat. Ya. Adilun maknanya. Atau sahibu adlin. Ya. Tapi kalau antum kehendaki mensifati pensifatan adil secara mubalaghah untuk Zaid, maka dibiarkan seperti apa adanya. Yang keempat apa? Annya zaidah. Ya. Annya bukan mas dari tadi tambahan. Sama dengan dikatakan asa zaidun yakum. Untuk taukid saja. Kemudian wa tajriduhu min an qalil. Saya ulangi, iqtiranu khabari asa bi an katsir. Khabarnya asa bergandengan dengan an. Ya, itu yang banyak. Seringkali ya. Khabarnya asa bergandengan dengan an. Wa tajriduhu min an qalil. Dikosongkannya khabar asa dari an itu sedikit. Wa hadza madhhabu Sibawaih, dan ini adalah madhhab Sibawaih dan madhhabnya jumhur al-Basriin. Titik tadi. Wa madhhabu jumhur al-Basriin annahu la yatajarradu khabaruha min an illa fi syi'r. Titiknya bukan koma. Madhhabnya, sedangkan madhhabnya jumhur al-Basriin bahwasanya la yatajarrad khabaruha min in. Khabarnya asa tidak boleh kosong dari an kecuali pada syi'r, itu li darurah. Walam yarid fil Qur'ani illa muqtarinan bi an. Ya, si bahwa mungkin mendengar gitu dari kalam Arab penyebutan apa? Kosongnya khabar asa dari an. Makanya beliau mengatakan demikian. Walam yarid fil Qur'an, tidak datang dalam Al-Qur'an penyebutan khabar asa kecuali dalam keadaan bergandengan dengan an. Qala Allah Ta'ala fa asallahu an ya'tiya bil fathhi. I'rabnya bagaimana? Asa fil madhi naqis min akhwatika ana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Allahu lafzu jalla Allah ismuha marfu' alam tarfi' dhamma an ya'tiya bil fathhi an harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin ya'tiya mansub bi an wa alamatun sil fathah aina fa'iluhu ya'ud ila lafzu jalla Allah bil fathhi al jar wal majrur wa ta'alliq bi ya'ti. Al-Masdar Mu'awwal. Alam halnya apa? Nasbin. Takdirnya apa? Ya. Kan tadi takdirnya jangan Masdar. Ya. Kalau Masdar ya kecuali di Mubalaghah gitu. Apa? Ya. Ya'ti dari apa? Ata ya'ti. Berarti apa? Atian gitu. Bi. Iya. Atian bil fathi, mendatangkan al-fath, kemenangan. Wa qala azza wa jalla asa rabbukum ayyarhamakum. Iya, sama. Takdirnya apa di sini? Asa rabbukum ayyarhamakum. Ya rahimakum. Iya. Merahmati kalian. Wa min wurudihi biduni an. Di antara contoh datangnya khabar asa tanpa an adalah ucapan penyair dalam Bahar Al-Wafir, masih ingat? Bahuru syi'ri wafiruha jamilu. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu. Tadi itu semat ya. Bahuru syi'ri wafiruha jamilu. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu. Asal karbul ladhi amsaitu fihi. Asal karbul ladhi amsaitu fihi. Yakunu wara'ahu farajun qaribu. Sama enggak? Mirip enggak? مفاعلة مفاعلة فعول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب عسى الكرب سموك الكرب أبا الكرب الشدة الشدائد كسوسحان الذي أمسيت فيه yang saya berada di dalamnya يكون وراءه ada di belakangnya فرج jalan keluar yang dekat. Ya, di sini mana syaitnya? Ya. Yakunu asal karbul ladzi amsaitu fi yakunu, bukan an yakunu, kosong dari apa? An, ada syahidnya ya. Berarti benar ucapan Sibawi. Jarang, hanya saja jarang. Dari mereka yang berpendapat tidak ada, yang membawanya kepada dururah syi'riyah untuk menjaga wazannya. Kalau ada an yakunu pecah. Betul enggak itu asal karbu alladzi mufa'alatun, coba. Asal karbul itu mufa'alatun. Asal mufa. Ya. Betul enggak? Asal mufa. Kemudian karbul. Pas enggak? Asal itu kan asal mafa. Mufa. Sepertinya ada buangan ya. Alifnya dibuang. Mufa'atun berarti mufa'atun. Alatun ini mufa'atun sepertinya. Ya. Kemudian keduanya pas ya. Yaitu ladzi amsaitu. Mufa'alatun. Iya. Kemudian tafihi apa? Fa'ulu. Ya kan? Tafihi fa'ulu. Yakunu wara itu mufa'alatun. Ya. Yakunu. Betul enggak? Yaku mufa nuwara alatun, ya kan? Ya. Kemudian ahu farajun. Apa? Mufa alatun juga kan? Ahu. Ahu mufa, ya kan? Farajun alatun, ya kan? Hu kan dua harokat tuh. Hu. Dia mad itu. Ahu farajun mufa alatun. Masih enggak? Ahu farajun mufa'alatun. Mas ya. Qaribu fa'ulu. Wa qawlu juga syahidnya ucapan penyair yang lain at-tawil dalam at-tawil. Masih ingat at-tawil? Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Gitu kan. Asa farajun ya'ti bihillahu innahu. Lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amru. InsyaAllah bagus ya. Asa farajun ya'ti bihillahu innahu. Apa maknanya? Semoga. Farajun jalan keluar. Ya'ti bihillahu. Apa? Didatangkan oleh Allah. Itu pun enaknya apa? Semoga Allah mendatangkan jalan keluar. Karena sungguhnya Allah. Lahu kulla yawmin baginya pada setiap hari. Fi khaliqatihi pada makhluknya. Amrun ada apa? Urusan. Apa ayatnya? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Sini syahnya mana? Asa farajun ya'tiya. Enggak ada annya. Asa farajun ya'tiya. Ya. Tawil. Asa fa. Berarti fa'ulu. Ya. Ada ini buang di situ. Ya. Rajun ya'ti mafa'ilun. Bihillahu fa'ulun. Ya. Hu billah min hu innahu mafa'ilu. Wa amma kada fa dzakara al-musannif annaha 'aksu 'asa. Wa amma kada fa dzakara al-musannif annaha 'aksu 'asa. Adapun kada, maka musannif menyebutkan bahwasanya kada lawannya 'asa. Kalau 'asa bagaimana tadi? Khabarnya sering atau banyaknya bergandengan dengan an. Kosong dari an khabarnya jarang. Adapun apa? Kada lawannya asa. Fayakunu al-kathiru fi khabariha an yatajarrad min an wa yaqillu iqtiranuhu biha. Maka yang paling banyak pada khabarnya kada adalah kosong dari an dan sedikit khabarnya bergandengan dengan an. Wa hadha bi khilafi ma nassa alayhi al-andalusiyun min an iqtirana khabariha an makhsusun bi syi'r. Ini menyelisihi. Ya. Ma nassa alayhi al-andalusiyun dari apa yang dinaskan, dipastikan oleh orang-orang Andalusiun, yaitu bahwasanya anna, bahwasanya bergandengannya khabar kada dengan an itu makhsus bi syi'r, dihususkan dengan syi'r. Ya. Famin tajridihi, di antara contoh kosongnya khabar kada dari an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala fadzabahuha wa makadu yaf'alun, maka mereka pun menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya karena saking sulitnya untuk mencari taqarah yang disifati ya, karena sebab ya ta'anud dari mereka sendiri ya. Wa makadu yaf'alun, wa makadu yaf'alun, ini rumah sama ya, yaf'alun jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Nasab khabar kada. Wa qala min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, juga contoh yang lain min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, setelah hampir-hampir hati-hati mereka yazigh bergeser, atau hati-hati sebagian dari mereka yazigh bergeser. Wa min iqtiranihi bi an, contoh bergandengannya khabar kada dengan an adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini asy-syahid marwi fi sahihain, disebutkan di dalam as-sahihain ma kitu an usalli al-'asra hatta kadat asy-syamsu an taghruba, hampir-hampir saya tidak bisa salat asar ya, sampai matahari hampir terbenam ya, karena pengkhianatan siapa? Suku Quraisy bukan? Iya. Hah? Ya pernah hendak ya. Wa qauluhu. Oh itu kalau itu beda lagi ya para sahabat ya, Quraisy itu Bani Quraisy. Wa qauluhu juga ucapan penyair Al-Khafif dalam bait Al-Khafif apa? Masih ingat? Al-Khafif. Ya khafifan khaffat bihi al-harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu. كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود كادت النفس فاعلات سوء أن تفي من متفعل جدا مستفعل متفعل تبغان سنية هذه متفعل من ضاع عليه itu فاعلات هذه نبغان عليه كادت النفس أن تفيض عليه, hampir-hampir jiwa ini أن تفيض عليه lenyap gitu ya. إذ غدا حشو ريطة وبرود tatkala غدا, apa غدا? يغدو berangkat gitu ya. حشو ريطة وبرود apa di situ mana ya? Hashwa, ya di sisi lohonya di situ disebutkan nomor dua. Tafid min qawlihim fadat nafsu fulan, ya, hilang itu, lenyap, melayang jiwa seseorang. Diwetkan dengan lafadz yang lain tafidhu, ya, fadat tafidhu. Kemudian ritah, raitah, raitah di situ ifat hirra. Wasukunil ya al-musannah maknanya qit'ah wahidah, selembar pakaian. Wa radunal akfan, ini maksudnya kafan-kafan allati yulafu fiha al-mayit, yang dilipat dengannya mayit. Ya. Hashwa ada enggak? Mana yang hashwa? Isi atau tengah-tengah? Isi. Isinya gitu berarti ya. Mayitnya gitu ya. Kalau raitah itu kainnya. Hashwa raitati wa burudi. Hashwa di situ sebagai khabar ghoda. Ya, ghoda beramal seperti amalannya apa? Kana. Idza ghoda hashwa raitatin wa burudi. Hampir-hampir jiwa ini melayang. Ya. Idza ghoda, tatkala berangkat. Ghoda ataupun apabila terjadi hashwa raitatin wa burudi. Ada enggak penjelasan maknanya? Saya belum cek nih. Ada gak? Ya, insyaallah kita susulkan maknanya. Wa ka'afa. Hatta idza sara hashwa raytah. Tatkala dia sudah menjadi hashwa. Mayit yang dilipat dengan kain. Biasanya ada ya maknanya sini. Disebutkan enggak di situ? Wa ka'a sahara walakin ju'ila khabaruha hatman bi an muttasila. والزم خلولق إن والزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا يا وكع سحرا ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة seperti عسى yaitu حرى ya, حرى seperti عسى hanya saja جعل dijadikan khabarnya apa حرى حتما mesti dalam keadaan بأن متصلة bergandengan dengan an. Ya. Harus khabarnya haro bergandengan dengan an. Ya. Amalannya dan maknanya sama dengan asa ya. Cuma dia khabarnya mesti bergandengan dengan an. Kalau an tidak mesti kan. Wa alzamu ikhla'u laqa'an mitla hara, dan mereka mengharuskan ya pada ikhla'u laqa'an, yaitu pada khabarnya ikhla'u laqa'an mitla hara sebagaimana hara. Wa ba'da awshaka intifa'an nazara, dan setelah awshaka dibuangnya an itu jarang. Berarti apa? Ya seringnya ya bersama an ya. Ini jelas ya insyaallah. Ikhram-ikhramnya juga. Ka'asa jar majrur khabar muqaddam hara qusida lafdhun mubtada. Hatman sebelumnya itu. Ya. Mafhul mutlak ya. Ya'ni anna hara mithlu 'asa fi dalalati 'ala raja'il fi'li, yani bahwasanya hara itu seperti 'asa pada penunjukannya kepada raja'il fi'il, harapan terjadinya satu perbuatan. Lakin hanya saja bedanya yajib iqtiranu khabariha bi an, khabarnya dia hara itu wajib bergandengan dengan an. Contoh hara zaidun an yaquma, apa maknanya? Semoga Zaid ya berdiri, semoga sebentar lagi Zaid berdiri gitu. Qarabah ya. Ada muqarabahnya enggak? Hara. Raja ya, raja. Semoga Zaid berdiri tadi. Wa lam yujarrad khabaruha min an, dan khabarnya tidak boleh dikosongkan dari an. La fi syi'ri wa la fi ghairihi. Tidak pada syair, tidak pula pada selainnya. Kalau pada syair saja, tidak boleh pada selainnya ya. Wa kadzalika ikhla'u laqa. Demikian pula ikhla'u laqa. Talzamu an khabaruha. An itu menetap di khabarnya. Nahu ikhla'u laqatis sama antum tir. Iya. Apa maknanya? Ikhla'u laqa. Semoga langit menurunkan apa? Hujan. Roja. Wa huwa min amthilati sibawaih, dan ini ikhla'u laqatis sama antum tir termasuk contoh yang didatangkan oleh sibawaih. Wa ma ushaka rabun ushaka fal katsir iqtiranu khabariha bi an, maka yang sering ataupun yang paling banyak khabarnya bergandengan dengan an. Wa yaqillu hazuha min, dan jarang dibuang khabarnya darinya. Famin iqtiranihi biha, di antara contoh bergandengannya khabar ushaka dengan an adalah ucapan penyair dalam At-Tawil. Walau su'ilan nasu turaba la ushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Walau su'ilan nasu turaba la'ushaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u. Seandainya manusia diminta perkara yang paling remeh sekalipun berupa apa? Turab, debu, tanah. La'ushaku, nisaya a'ushaku. Apa tadi maknanya a'ushaka? Masuknya? Hampir-hampir gitu ya. Hampir-hampir. Iya. Idza qila hatu, tatkala dikatakan oleh orang lain hatu, beri saya. Anyamallu, awsyaku anyamallu. Ya. Hampir-hampir mereka merasa bosan dan menghalangi orang lain untuk meminta. Meskipun yang dimintanya itu, apa? Perkara yang remeh. Emang manusia seperti itu. Kebanyakannya. Tabiatnya kikir. Ya. Semakin banyak atau semakin sering kita memintanya, semakin dia tidak suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin kita sering mintanya semakin cinta kepada kita. Apa si baitnya itu, ada ingat enggak? An-nas itu idza su'ila yaghdab. Ada ingat enggak? Ya. Walau su'ila an-nasu turaba la'ushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Seandainya manusia diminta turab, maka hampir-hampir apabila dikatakan hatu, datangkanlah atau berikanlah kepada kami. Anyamal luemnau. Coba ikhwan dibaca irobnya. Walau su'ilan nas. Ikhwan. Coba dibaca irobnya. Walau su'ilan nasu turaba. Al-faedah irobnya coba dibaca. Walau su'ilan nasu aturaba. Irobnya dibaca. Wawu harfau asyartiyah. Khairu jazimah. Su'ila fi'il madhi mughayyiru sighah. Fi mahalli jazmin. Nah, apa mana jazmin? La itu syartiyah ghairu jazimah. Su'ila fi'il madhi mughayyiru sighah. Iya. An-nasu naibul fa'il. marfu alamat rufi dhamma turaba maful bi mansub alamat ya maful isanin ya karena dia sa'ala butuh pada dua maful wa idza apa sa'alaka ibadi anni itu yes terus la ausyaku lam waqi'ah li jawabi syart ya ausyaku fil madi marfu ya naqis fil madi naqis ingat naqis tarfa al ismu tansibul khabar kemudian al wawu dhamirun muttasil fi mahalli rafin ismuha ya terus idzan atau idza dharf lima istiqbal min az-zaman ya kila fil madi mughayyir as-sighah hatu fil amr mabni ala hasin nun ya la mah jumlah hatu ya ramai bagaimana pada mahalnya apa mahalin nasbi maqulul qaul ya si rafa' ya naib fa'il dari qil karena dia mabni lil majhul qila hatu terus ayyamallu ya an harfu nasbin wa masdarin yamallu fil mudhari marf mansub bi an wa lam tasbi hadfun nun ya wa yamna'u wa huwa harfu athin yamna'u fil mudhari ma'tuf dan jumlah ataupun an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ha, sesuai apa? Khabar dari awsyaka ini. Khabar dari awsyaka. Law su'ila an-nasu at-turaba la'awsyaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Ya, khabarnya awsyaka. Kemudian juga wa min tajarrudihi minha di antara contoh kosongnya khabar hara dari hara betul atau awsyaka ya. Khabar awsyaka dari an adalah ucapan syair dalam bait al-munsyarih al-bahar al-munsyarih masih ingat ya munsyarihun fihi yudrabul mathalu mustaf'ilun muf'ilatun ya mufta'ilu yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di ghirratihi yuafiquha yushiku apa mana yushiku hampir-hampir man farra min maniyatihi orang yang dia lari dari kematiannya fi ba'di gharrati pada sebagian kelengahannya yuafiquha didatangi oleh kematian ya. Yuafiquha dia mendapati hak milik pada maniyah dia mendapati kematian ya. Di sini mana syaitnya yushiku isimnya man khabarnya ya yuafiquha huwa kembali kepada huwa man itu hak kepada al-maniyah syafif dibaca ya romnya yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di ghirratihi yuafiquha. Ya boleh dibaca ya. Yushiku fi'lun mudhari'un naqis man ismu mausulun mabni ala sukun ismu yushiku. Ya ismu ha terus. Farra fi'lun madin. Wa fa'ilu dhamirun musatirun fihi jawazan taqdiru huwa ya'udu ila ismil mausul. Ya. Jumlah la mahallahu min mahallaha min al-iraq silatul mausul. Ya. Min maniyatihi. Min maniyatihi jarun majrur muta'alliq bi farra. Ya. Maniyah mudhaf wal ha mudhafun ilaih. Ya. Fi ba'di ghirratihi fi ba'di jar majrur muta'alliqun bi qawlihi yuwafiquha. Ya. Terus ghiratihi fi ba'di wa ba'du mudhaf ghirat mudhafun ilaih wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaih ya yuafiquha fi'lun mudhari'un fa'ilu dhamirun mustatirun fi'lun mudhari'un wa fa'ilun maf'ulun bih ya fi'lun wa fa'ilun maf'ulun bih yuafiq fi mahalli nasbin khabar dari apa? Yushiku. Yushik. Ya. Yuafik, mana failnya kembalinya ke mana? Kembali ke man. Ya, ha kembali ke? Ha kembali ke maniyah. Maniyah. Perlu dibaca kelihatannya ya. Ya Rab, syairnya kelihatannya. Nanti kita jangan tinggalkan lah dibaca. Biar lebih jelas maknanya. Ini faham ya? Wa ka'asa haru walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an mutasila. Walzamu khlawlaqo an mitla hara wa ba'da awshakan difa an nazara. Wa mitlu gada. Dua lagi kita ambil. Wa mitlu gada fil asahi karaba. Wa tarku an ma'adhi syuru'i wajaba. Ya wa mitlu kada fil asahi karaba. Dan semisal kada menurut pendapat yang sahih adalah karaba. Ya. Apa irobnya wa mitlu kada? Khabar. Mana mubtadanya? Karoba. Kenapa kita jadikan karoba mubtadanya? Ya, karena dia muhaddats anhu. Ya. Wa tarku an ma'dhi syuru'i wajaba. Dan meninggalkan an bersama dhi syuru' fi'il yang bermakna asyuru' wajaba. Wajib. Ya. Ka'ansha'a as-sa'iqu yahdu wa dhafiq. Seperti contohnya ansha as-sa'iq yahdu. Mulailah as-sa'iq si apa? Sa'iq itu. Kalau supir biasanya mobil, kalau unta apa? Bagus ya. Apa penuntunnya? Yahdu, melantunkan senandung-senandung untuk mempercepat jalannya apa? Si unta ini, hida'ah. Ada senandung-senandungnya untuk membuat semangat unta ini berjalan. Kemudian juga taufiq. Sima'atul pada apa? Ya, ansha. Kemudian kada ja'altu wa akhadtu wa 'aliq. Demikian pula ja'altu, akhadtu dan 'aliq. Maksudnya apa demikian pula? Wajib untuk khabarnya apa? Untuk wajib untuk dibuang dari khabarnya an. Ya. Lam yadhkur si bawaihi fi karaba illa tajarruda khabariha min an wa za'ama al-musannif anna al-asaha khilafu. Si bawaihi menyebutkan tentang karaba. Ya, ataupun si bawaihi tidaklah menyebutkan karaba. Karoba kecuali dalam keadaan kosong ataupun kecuali dalam keadaan khabarnya kosong dari an. Al-musannif yaitu Ibnu Malik menyangka bahwasanya yang lebih sahih adalah khilafuhu. Apa khilafuhu? Ini si bawai tidaklah menyebutkan karoba kecuali dalam keadaan kosong khabarnya dari an. Al-musannif menyangka bahwasanya yang lebih sahih khilafuhu. Itu apa? Tergandengan dengan an. Ya, di dalam Alkitab disebutkan kada wa amma kada fa innahum la yadhkuruna fiha an wa kadzalika karaba karaba yaf'alu wa ma'nahuma wahid wa huwa annaha mithlu kada fa yakunu al-kathir fiha tajrida khabariha min an wa yaqillu iqtiranuhu biha ya wa huwa kembali ke mana menafsirkan apa huwa. Hah? Huwa. Ya, itu khilafah tadi. Ya. Lihat di sini. Wa za'ama al-musannif, musannif menyangka bahwa yang lebih sahih khilafu ma dzakarahu si bawah ya. Wa huwa yaitu khilafnya annaha mithlu kada, itu bahwasanya apa? Karoba seperti apa? Kada. Fayakunul kathir fiha tajrida khabariha min an. Yaitu yang lebih banyak. Ya, kosong dia khabarnya dari an. Wayakillu iqtiranuhu biha. Dan sedikit pergandengannya khabar. Khabar apa? Karoba dengan an. Ya. Jadi kalau si bawai kan tidak ada. Ya, tidak datang khabar. Karoba kecuali dalam keadaan apa? Kosong dari an. Tapi kata Ibnu Malik bagaimana? Itu tidak mesti gitu. Tidak mesti. Ya, terkadang khabarnya ada annya. Seperti apa? Kada. Makanya kata beliau apa? Mamitlu kada fil asahi karoba. Pada kada sudah kita lewatkan tadi. Bagaimana pada kada? Ya, seringnya kosong dari an. Di antara contoh kosongnya khabar karoba dari an adalah ucapan penyair karobal qalbu min jawahu yadhubu. Hina qala al-wishatu hindun ghadubu. Ini sudah sering kita lewatkan ya. Kharabal qalbu min jawahu yadhubu hina qala al-wishatu hindun ghadubu. Mana syainya di sini? Ya, yadhubu kosong dari an. Khafif di sini bahasanya. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Pada kharabal qal itu fa'ilatun. Mumin jawa apa? Mutaf'ilun ya. Iya, bumin mutaf'ilun dibuang, ada ini buang. Ada ziha pada pembuangan. Kemudian yadhubu fa'ilat, ada pembuangan juga. Kemudian wasumi'a min iqtiranihi biha qawluh, dan didengar dari bergandengannya khobar karoba dengan an adalah ucapan penyair dalam at-tawil. Saqaha dzaul ahlami sajla sajlan 'ala dhama wa qad karabat a'naquha an taqatta'a. Ya, saqaha dzaul ahlami sajlan 'ala dhama wa qad karabat a'naquhum an taqatta'a. Syainya di mana? An taqatta'a, khabarnya karaba dimasuki oleh an. Ya, saqaha dzaul ahlam, orang-orang yang memiliki akal, dalam riwayat yang lain arham, kerabat-kerabatnya memberinya minum. Sajlan, seember air. Sajlan itu di per ember yang berisi air. Ya. Kalau ada airnya maka dikatakan sajlan. Kalau enggak ada airnya sama sekali dalun. Fa'adla apa? Dalwah itu kan. Fa'adla dalwah. Saqaha taul ahlami sajlan, maka orang yang memiliki akal memberinya seember air. Ala dhama, untuk menghilangkan kehausannya. Waqad karabat a'naquha an taqatta'a, dan hampir-hampir lehernya karena kehausan terputus-putus. Ya. Ini jelas. Wal masyhur fi karaba fathu ra. Yang masyhur pada karaba adalah dengan menfathah ra-nya karaba. Wa nuqila kasruha aidha, dan dinukil juga kasrahnya. Apa? Kariba. Ya. Wa ma'na qawlihi wa tarku an ma'a dhi syuru'i wajaba, sedangkan makna ucapan beliau meninggalkan an bersama dhi syuru' wajaba. Ya, ini bersama fi'il-fi'il yang bermakna syuru' ini wajib. Ya, ini maksudnya maknanya adalah anna ma dalla 'ala syuru' fil fi'il la yajuzu iqtiranu khabarihi bi an. Yaitu bahwasanya fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna syuru' permulaan dari satu perbuatan, la yajuzu iqtiranu khabarih, tidak boleh khabarnya bergandengan dengan an. Kenapa? Afalu syuru' tidak boleh khabarnya bergandengan dengan an. Lima bainahu wa bainan minal munafati, karena antara dia afalu syuru' ya madalla ala syuru' dengan an ada munafat, pertentangan. Kenapa? Li'annal maqsuda bihi al-hal, karena ini maksud dengannya adalah al-hal. Maksud dari hak bagaimana? Madalla ala asyuru', karena yang dimaksud dengan fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada asyuru' itu adalah al-hal, waktu sekarang. Wa'an, sedangkan an il-istiqbal, untuk waktu yang akan datang, itu pertentangan. Wa dzalika nahu, ini contohnya an syasaiqu yahdu. Wa tawfiqa zaidun yad'u. Apa? Tawfiqa zaidun yad'u, zaid mulai berdoa. Ini. Ja'ala yatakallam, mana ya apa? Mulai berbicara. Akhadha yamdhi, mulai mengucapkan nazam. Wa 'aliqa yaf'alu kadza, sama maknanya. di sini ada ringkasan dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Wa yumkin ijazu halian ma'a hadhihi nawasikh bi. Mungkin untuk kita ringkas keadaan an bersama nawasikh-nawasikh ini dengan yang pertama. Nah, ini ringkasannya. Perlu dihafal ini. Wujubu tajarrudiha ma'a af'ali syuru'. Wajib khabarnya dibuang ataupun dikosongkan dari an. Wajib khabarnya dikosongkan dari an bersama af'alus syurur. Ya. Atau bersama af'alus syurur, khabarnya wajib dikosongkan dari an. Nah itu. Yang kedua, ghalabatu tajarrudiha ma'akada wa karaba. Seringnya atau umumnya khobar dikosongkan dari an bersama kada dan karoba. Kada dan karoba. Yang ketiga, wujub iqtiraniha ma'a hara wa khlaulaqa, wajib khobarnya bergandengan dengan an bersama hara dan ikhlau laqa. Yang keempat, ghalabat uqtiraniha ma'asa wa awsyaka. Ya, seringnya, umumnya, khabarnya bergandengan dengan an bersama asa dan awsyaka. Ini mudah kan? Tapi insyaAllah, lesir jadi juga untuk menghafalkan, membantu juga. Nah, sebelum di akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Ada yang tertinggal nggak? Oh ini baca tadi yang tadi tu. Kharatin nafas ada penjelasan sedikit di sini. Hadzal bait min ash-shawahid allati yadhkuruha katsir min an-nuhah wa 'alam al-lughah wa 'alam mansukha wa 'alam mansuba ila qa'il ma'ayyan. Wa qad atharna ba'da tawil al-bahth ala annahu min kalimah li Muhammad ibn Munadhir. Ya, ahadi syu'ara al-Basrah. Yarsi fiha rajulan, beliau sedang meratapi. Beliau sedang meratapi rajulan, seorang laki-laki yang namanya Abdul Majid ibn Abdul Wahhab al-Saqafi. Ah ini sebelumnya inna Abdul Majid yawma tuwfiya hadda ruknan ma kana bil mahdud laita syi'ri wa hal dara hamiluhu ma'ala an-na'si 'ala an-na'shi min afafin wa judin. Ya. Sesungguhnya Abdul Majid di hari kematiannya hadda ruknan. Perlu dicek mana hadda ini. Makana bil mahdud laita syi'ri, duhai kiranya saya mengetahui wahal daro hamiluh, apakah orang-orang yang memikul jenazahnya ini mengetahuinya, ma'alan na'shi, apa yang ada di keranda mayit itu, min afafin, dari seorang yang afaf dan dermawan, ya ini kadatin nafsu antafidu alaih, hampir-hampir jiwa ini ya melayang karenanya. Ya. Idhoda, tatkala dia Abdul Majid ini sudah menjadi mayat yang dipintal dengan kain. Ya kurang lebih seperti itu. Roypoh itu pakaian. Sama juga kalau buru dari burd, saub. Yang wallalan jenisnya sama tidak. Tentunya. Iya. Gimana? Diulang lagi ya. Lam yadhkur sibawai tidak menyebutkan tentang karuba kecuali dalam keadaan kosong, khabarnya dari an. Wa za'ama al-musannif anna al-ashah khilafuh. Kemudian al-musannif yaitu siapa? Ibnu Malik menyangka bahwasanya lebih sahih khilafuh, berarti khilafu ma yadhkur sibawai, iya kan? Kalau yang disebutin sibawai apa? Jadi karuba itu tidak didengar kecuali apa? Kosong, mesti khabarnya dari an. Tapi yang sahih kata Ibnu Malik ya khilafu, ya ada didengar juga gitu, ada gitu. Ya seperti kada. Ini disyaratkan dengan ucapan beliau wa mitlu kada fil ashahi karaba gitu. Ya ini di antara bacaannya enggak yang disebutkan di sini? Ada kan? Ya tadi kan saqaha. Ya kan? Saqaha dzaul ahlami sajla, diberi oleh apa? Oleh asyarihnya, saqaha dzaul ahlami sajla 'ala dhama wa qad karabat a'naquha an taqatta'. Ini baitnya dari Abi Yazid Al-Aslami. Min kalimah lahu yahju fiha Ibrahim ibn Hisham ibn Ismail ibn Hisham ibn Mughirah, sedang mencerca mengecek Ibrahim ibn Hisham. Ini di antara aghrab syair untuk mencerca mencela ya. Sudah kita lewatkan kan pembahasan itu. Ada itu hikmah, ada untuk pujian, macam-macam. Tidak ada yang nazam, tadi kalau nazam tujuannya untuk satu bidang ilmu tertentu. Gimana? Sudah kami? Atau ada yang lain pemahamannya? Gitu ya, khilafu. Annal asah khilafu. Hak kembali kepada yang mana gitu. Ya kan? Ini yang terdekatnya lam yadhkur sibawai tidak menyebutkan pada karuba kecuali ya tajarrud khabar min an, itu berarti tajarrud khabar min an. Ya, tapi yang sahih khilafu. Ya seperti khilafu ma yudhkar ma dzakarahu sibawai. Ya. Ini siapa yang disebut sibawai kan kata sibawai? Dalam Alkitabnya langsung lihat wa amma kada fa innahum la yadhkuruna, itu kan? Tuh, lihat dalam ucapan sibawai aja langsung. Wa amma kada fa innahum la yadhkuruna fiha an, adapun kada maka mereka orang Arab tidak menyebutkan bersama khabar kada an. Yang sahih itu khilafu, ada disebutkan itu. Itu. Ini contohnya ini, ucapan menyair ini. Ya, yang lain. Ya, Ham. Jadi hafalkan tapi insya Allah nanti kalau sudah hafal, tambah. Mungkin. Nanti yang perlu dihafal tadi ya, rincian, ringkasan juga tadi. Ya. Sudah dapat banyak nih kita. Yang lain enggak ada? Ya, Ki, gimana, Ki? Paham? Ada yang terlewat enggak? Iya. Iya. Karena beliau mengatakan demikian. Tidak dengar gitu, tidak ada. Ya, khabar kada yang bergandengan dengan an. Kata Ibnu Malik, ya, sahih khilaf ada gitu. Apa disebutkan di situ ucapan Ibnu Malik dalam baitnya? Itu wa mitlu kada fil asahi karoba, ya kan? Karoba menurut pendapat yang lebih sahih yang beliau pilih gitu. Ada khilaf beliau juga tahu gitu. Tapi yang lebih sahih dia seperti kada, yakni seringnya khabarnya dalam kondisi apa? Tidak bergandengan dengan an. Ada enggak yang bergandengan ada gitu. Itu yang sahih. Ada beberapa yang lain yang mengatakan bahwa saya karoba mesti khabarnya kosong dari an, seperti yang seperti lu si bawai gitu. Gimana? Ya tinggal menghafalnya ya. Insyaallah. Ini kebetulan lagi banyak ini. Ya. Biasanya memutihkan tuh enggak butuh beberapa hari ya kan. Simpen dulu diulang-ulang-ulang. Kalau baru hafal mungkin store kan kader hilang lagi tuh.